Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita dengarkan bersama salah satu dari prinsip dan keistimewaan manhaj salaf ahlu sunnah wal jamaah adalah at-tawassut wal i'tidal, selalu pertengahan dan seimbang. Berikutnya yang juga masih termasuk ke dalam prinsip dan keistimewaan manhaj salaf ahlu sunnah wal jamaah adalah mahabbatus sunnati wa ahliha, mencintai sunnah dan mencintai ahlinya. Al-Allamah Al-Syeikh Al-Doktor Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, sehubungan dengan prinsip dan keistimewaan ini, beliau mengatakan ketika menjelaskan akidah salaf dan ashabul hadis karya Imam As-Sabuni, qala dzakara al-muallifu qabla hadzal fasl mazaya ahli sunnah wa ahli hadis rahimahumullah, wa min a'zami 'alamatihim mahabbatuhum li ahli sunnah. Al-muallif Imam As-Sabuni, beliau telah menjelaskan bahwa di antara keistimewaan ahlus sunnah, ahlul hadis, dan ciri mereka yang paling menonjol adalah mereka mencintai ahli sunnah, mencintai orang-orang yang mengamalkan sunnah, yang berpegang teguh kepada sunnah dan menjadikan prinsip-prinsip dalam sunnah sebagai sesuatu yang dianutnya. Beliau mengatakan, fa inna hubbal mu'minin al-mukhlasin as-sadiqin fi imanihim minal anbiya'i was-salihin wa ala ra'sihim sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ba'dahum a'immatul huda wa ahlul hadith fi kulli makanin wa zamanin amrun yahtimuhu al-islam wadana bihi ahlus sunnah wal jamaah kama an dzakara mahasinahum waddaba'anhum wa an manhajihim amrun yahtimuhu al-islam. Sesungguhnya mencintai orang-orang yang beriman, mencintai orang-orang yang ikhlas, mencintai orang-orang yang jujur dalam keimanannya dari kalangan para anbiya dan orang-orang saleh, terutama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan yang setelahnya dari kalangan para a'immah ahli hadis di setiap zaman dan di setiap tempat, adalah perkara yang telah diwajibkan dalam Islam. Dan inilah yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Demikian halnya menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, membela mereka dan membela manhajnya adalah perkara yang juga diwajibkan di dalam Islam. Jangan mengaku ahlus sunnah kalau tidak mencintai sunnah dan tidak mencintai ahlinya. Jangan mengaku salafi, mengaku bermanhaj salaf kalau tidak mencintai manhaj salaf dan mencintai salafiyin. Sunnah dan ahlus sunnah, manhaj salaf dan salafiyin adalah pihak yang wajib mendapatkan kecintaan dari kita semuanya. Kalau kita mengaku sebagai ahlu sunnah, kalau kita mengaku berada di atas manhaj salaf dan mengikutinya, sungguh hal yang di luar nalar jika ada seseorang yang mengaku mengikuti manhaj salaf, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi membenci salafiyin, membenci ahlu sunnah. Perlu dipertanyakan sejauh mana kebenarannya dalam mengikuti sunnah dan mengikuti manhaj salaf. Para ulama banyak menyebutkan bahwa alamatu ahlil bidah, salah satu ciri dan tanda daripada ahlul bidah itu adalah al-waqi'atu fi ahlil athar, membenci ahlul athar, membenci ahlu sunnah, menyematkan julukan-julukan yang jelek kepada ahlu sunnah, ahlul athar. Jangan sampai lisan kita terlalu lancang menuduh, menyudutkan, menghina, mengolok-ngolok, merendahkan ahlu sunnah, salafiyin. Karena kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Dan kecintaan kita kepada ahlu sunnah bukan semata-mata karena pribadinya, bukan. Tapi karena sunnah yang disandangnya, karena sunnah yang diikutinya, karena manhaj salaf yang diikutinya. Kalau ahlu sunnah salafiyin, apalagi duat salafiyin, dibenci, dicaci maki, direndahkan, dihinakan, lantas siapa yang akan dicintai? Siapa lagi yang akan dihormati? Oleh karenanya, prinsip ini prinsip yang penting untuk kembali kita ingat. Ini bukan hanya sekedar prinsip, tapi keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang ada pada diri seorang ahlu sunnah itu betul-betul memberikan loyalitas kepada sunnah dan kepada ahlinya. Syekh mengatakan inilah yang diyakini oleh ahlu sunnah. Mereka tidak membenci sesama ahlu sunnah, tidak merendahkan, tidak menghinanya, tapi justru selalu menyebutkan kebaikan-kebaikannya, membela manhajnya. Kalau bukan ahlu sunnah yang kita bela, lantas siapa yang akan kita bela? Kalau bukan duat salafiyin yang kita lindungi, kita hormati, siapa yang akan kita hormati? Siapa yang akan kita lindungi? Ya. Gak ada kehormatan itu kecuali pada mereka. Gak ada yang berhak mendapatkan perlindungan kecuali mereka. Maka berhati-hatilah dari kata-kata yang tidak bermartabat, dari kata-kata yang rendahan, yang cenderung melecehkan, menghina. Karena itu bukan ciri daripada ahli sunnah, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Membela ahli sunnah, menyebutkan kebaikan-kebaikannya, menghormatinya, itu perkara yang diwajibkan di dalam Islam. Kalau sampai kita salah dalam memberikan kecintaan, mengarahkan kebencian, maka ini pertanda ada kekeliruan dalam manhaj kita. yang berhak dibenci, direndahkan, dihinakan, tidak dihormati itu ahlul bidah, ahlul ahwa, bukan ahlus sunnah, bukan salafiyin, apalagi duat, duat salafiyin, bukan. Beliau hafizahullahu taala mengatakan, wa ihda alamati ahli sunnah hubbuhum li a'immati sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha wa bughdhuhum li a'immatil bid'ah alladhina yad'una ila an-nar wa yadulluna ashabahum ala daril bawar. Waqad zayyana Allah subhanahu quluba ahli sunnah wa nawwaraha bihubbi ulama'i sunnah fadlan minhu jalla jalaluhu wa minhu. Salah satu dari ciri ahli sunnah itu adalah kecintaan mereka kepada para a'immah, para imam-imam sunnah, para ulama-ulama sunnah, para pembelanya, wali-walinya, dan kebencian mereka kepada tokoh-tokoh bid'ah. Nggak mungkin seorang ahlu sunnah menanamkan kebencian kepada imam-imam sunnah, kepada ulama-ulama sunnah. Gak mungkin duat-duat sunnah, dai-dai ahli sunnah wal jamaah mengajak ahlus sunnah salafiyin untuk menanamkan kebencian kepada para ulama. Gak mungkin itu terjadi. Gak ada satupun dari para ulama kita mengajarkan untuk menanamkan kebencian kepada para a'immah sunnah. Karena salah satu tanda dari ahlu sunnah adalah mencintai para a'immah, para ulama, pembela-pembelanya, penolong-penolong sunnah, dan membenci tokoh-tokoh bid'ah yang mengajak ke neraka, menunjukkan kepada para pengikutnya jalan kebinasaan. Kemudian kata Syekh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi hati ahlus sunnah itu dengan kecintaan kepada para ulama sunnah, dan telah menerangi hati ahlus sunnah dengan kecintaan kepada ulama sunnah. Fadlan minhu jalla jalaluh, dan itu merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Rabi, Syekh mengatakan, hadihil alamatu innama tantabiqu ala ahli sunnati haqqan. Tanda ini adalah tanda yang hanya tepat pas bila disematkan kepada ahlus sunnah yang sebenarnya. Karena tidak sedikit orang yang mengaku ahlus sunnah, mengaku di atas manhaj salaf, tetapi tidak memberikan kecintaan kepada sunnah, kepada para ulama'nya, kepada para a'immahnya, kepada duat-duatnya. Maka yang ahlu sunnah yang sebenarnya adalah yang senantiasa menanamkan kecintaan kepada sunnah, kepada para a'immah, imam-imam sunnah. Tidak ada sedikit pun celaan yang mereka lontarkan kepada para a'immah. Jangankan kepada para a'immah, kepada selain a'immah yang merupakan ahlu sunnah wal jamaah pun tidak. Ya. Apalagi kepada a'immahnya, kepada imam-imamnya. Fahum yuhibbuna ahlas sunnah wa ulama'aha. Mereka ini ahlus sunnah adalah orang-orang yang mencintai ahlus sunnah dan mencintai para ulama'nya. Mencintai ahlus sunnah juga mencintai para ulama'nya. Enggak ada istilah hanya mencintai ahlu sunnah saja, tidak mencintai para ulama'nya. Tidak. hanya mencintai salafiyinnya saja, tidak mencintai duat-duat salafiyin. Tidak, semua dicintai. Itulah ahlu sunnah. Mereka mencintai ahlu sunnah dan mencintai para ulamanya, wa ansoroha mencintai para pembelanya, minas sabiqin wal lahiqin, baik dari generasi yang terdahulu maupun generasi yang datang kemudian. Fi kulli buqa'il ardi masyariqiha wa magharibiha, di setiap tempat, di setiap sudut bumi, timurnya hingga baratnya. Ini ahlu sunnah. Kalau sampai kecintaan kita kepada sunnah itu kurang, kecintaan kita kepada ahli sunnah kurang, kecintaan kita kepada duat-duat, da'i-da'i sunnah kurang, kalau sampai kecintaan kita kepada para ulama sunnah kurang, maka kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana berpegang teguhnya kita kepada sunnah ini. Ya. Cintai sunnah, cintai ahli sunnah, cintai para duat sunnah, cintai para ulama sunnah. Ya. Mereka pihak-pihak yang layak mendapatkan kecintaan kita. Kita akan digolongkan dan akan bersama dengan pihak-pihak yang kita cintai. Anta ma'a man ahbabta, kata Nabi, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau kita mencintai ahlu sunnah, mencintai duat-duat sunnah, mencintai para ulama sunnah, kita akan bersama dengan mereka, walaupun yang kita lakukan tidak sesempurna dan sebaik apa yang mereka lakukan. Kenapa kecintaan ini menjadi salah satu prinsip dan keistimewaan ahlu sunnah manhaj salaf? Karena kecintaan ini memiliki kedudukan yang tinggi. Perkara yang tidak bisa disepelekan. Oleh karena itu, cintaan kepada sunnah menjadi salah satu prinsip dasar dan keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, dzakara al-muallifu mazaya ahli sunnah wa ahli hadis rahimahumullah, wa min a'zami 'alamatihim mahabbatuhum li ahli sunnah, wa dzakara lahum ba'd al-'alamatil ukhra, wa huna yatahaddats an 'alamati ahli al-bid'ah, wa qala wa adhharu ayatihim wa 'alamatihim shiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh masih menjelaskan pernyataan Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kata Syekh bahwa Imam As-Sabuni telah menyebutkan keistimewaan dari ahlus sunnah ahlul hadis, dan berikut ini beliau berbicara tentang ciri-ciri daripada ahlul bidah. Kata beliau, wa adharu ayatihim wa alamatihim, ciri dan tanda-tanda ahlul bidah yang paling nampak dan kentara adalah syiddatu mu'adatihim lihamalati akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerasnya permusuhan mereka kepada para pembawa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ciri ahli bidah. Mereka begitu keras permusuhannya dan kebenciannya kepada para pembawa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada ahlu sunnah. Sekarang kita tinggal bertanya saja, kira-kira siapa yang membenci, menanamkan permusuhan kepada ahlu sunnah? Jawabannya adalah ahli bidah. Kalau sampai ada orang yang menanamkan permusuhan, kebencian kepada ahlu sunnah, kemudian mengaku sebagai ahlu sunnah, maka perlu dipertanyakan kebenarannya. Ahlu sunnah itu tidak memberikan kecintaan kecuali kepada sesama ahlu sunnah. Beda dengan ahlul bidah, yang mereka benci adalah ahlu sunnah. Kalau ada ahlu sunnah membenci, memusuhi ahlu sunnah yang lainnya, apa bedanya dengan ahlul bidah? Ya. Kalau ahlul bidah kan jelas, pasti tidak ada yang dibencinya kecuali ahlu sunnah. Tapi ahlu sunnah kok bisa sampai membenci ahlu sunnah yang lainnya? Ini ada apa? Ini prinsip yang sangat mendasar loh, karena menyangkut loyalitas, ya. Menyangkut loyalitas. Ini prinsip yang harus terus kita pegang, selalu kita ingat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengacaukan dakwah sunnah dengan cara menanamkan kebencian kepada ahlinya, apalagi kepada duat-duatnya. Kalau kita benci ahlu sunnah, kalau kita benci da'i-da'i ahlu sunnah, kita benci ulama sunnah, itu sama saja kita sedang berusaha menghancurkan dakwah sunnah. Ya. Mereka tidak berhak untuk dibenci. Yang berhak untuk dibenci itu adalah ahlul bidah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan pernah mendapati ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian memberikan kecintaan kepada orang yang menentang Allah dan Rasul. Enggak ada ceritanya mencintai ahli bidah. Ahli bidah itu harus dibenci. Tapi kalau ahlu sunnah harus dicintai. Jangan sampai kita sebagai ahlu sunnah, tapi keberadaan kita justru malah menguatkan dan mendukung ahlul bidah. Mungkin kita tidak mengerjakan seperti apa yang mereka kerjakan, tapi ketika kita membenci ahlu sunnah, menjatuhkan kehormatan ahlu sunnah, duat sunnah, ulama sunnah, itu sama saja dengan kita mendukung eksistensi daripada ahlul bidah. Ya. Maka harus hati-hati. Qala hadhihi abrazu wa adharu alamati ahlil bidah. La tajidu rafidiyan wala sufiyan wala siyasiyan hizbiyan wala man yadur fi falaki haula minal kadzabin azzaimin annahum salafiyun la tajiduhu illa yubghidu ahlal hadis. Inilah ciri ahli bidah yang paling nampak dan paling kentara, yaitu membenci para pembawa hadis Nabi, alias membenci ahli sunnah. Kamu tidak akan mendapati ada seorang rafidhi, seorang sufi, seorang hizbi dan siapapun yang sejalan dengan mereka dari para pendusta dan orang-orang yang mengaku bahwa mereka sebagai salafi, melainkan membenci ahlul hadis, membenci ahli sunnah. Fa idza ra'aita insanan yata'anu fi ahli sunnah fa hada dalilun ala annahu mubtadi faqad yakunu zindiqan. Kalau kamu melihat ada orang yang mencela ahlu sunnah, maka ini menjadi petunjuk bahwa dia itu seorang mubtadi. Dan boleh jadi dia seorang zindiq. Wa idza ra'aita insanan yata'anu fi ahli sunnah wa fi ahli hadis fama yata'anu fihim illa wa huwa mukhalifun lahum wa mukhtakhirun lima indahum wala syakka fi dzalik. Dan kalau kamu lihat ada orang yang mencela ahlu sunnah, enggak suka kepada ahlu sunnah, mencela ahli hadis, maka tidaklah dia mencela ahlu sunnah, mencela ahli hadis, melainkan memang menyelisihi ahli sunnah, ahli hadis, merendahkan ahli sunnah, ahlul hadis. Dan itu tidak perlu diragukan lagi, kata Syekh. Sebagaimana kecintaan, kebencian juga ada yang menjadi pendorongnya. Gak mungkin seseorang membenci orang lain kalau tidak ada yang mendorongnya untuk melakukan itu. Ahlul bidah membenci ahli sunnah. Apa yang menjadi motivasinya? Apa yang mendorongnya membenci ahli sunnah? Karena menyelisihi ahli sunnah, karena merendahkan, menghina apa yang dibawa oleh ahli sunnah. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, kalau ada ahlu sunnah salafi yang mengikuti manhaj salaf, kemudian membenci ahlu sunnah, membenci salafi yang lainnya, membenci orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, kira-kira apa yang menjadi pendorongnya? Karena pasti ada yang motivasinya untuk itu. Kalau ahli bid'ah kan jelas membenci ahli sunnah karena berseberangan dengan ahli sunnah, berselisih dengan ahli sunnah, tidak sama dengan ahli sunnah, benci kepada sunnah. Lah ini, kalau ada ahlu sunnah kemudian membenci ahli sunnah, kira-kira apa yang menjadi motivasinya? Apa yang menjadi pendorongnya? Ini pertanyaan yang besar yang membutuhkan jawaban. Kalau kita tidak bisa menjawabnya, maka jangan pernah kita benci ahli sunnah. Ya. Kita ketika mencintai seseorang, ada alasan, ada motivasinya. Demikian juga ketika kita membenci seseorang, pasti ada alasannya, pasti ada motivasinya. Kita mencintai ahli sunnah, jelas motivasi kita adalah karena ahli sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita membenci ahli bid'ah jelas ada motivasinya, ada yang menjadi pendorongnya, karena mereka orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kecintaan dan kebencian ini selalu ada yang menjadi pendorong dan motivasinya. Ya. Karena itu, jika kita semua mengaku sebagai ahlu sunnah mengikuti manhaj salaf, maka cintailah ahlu sunnah, cintailah para ulama sunnah, cintailah para duat sunnah. Ini termasuk prinsip, ini termasuk salah satu keistimewaan yang ada pada ahlu sunnah wal jamaah, gak ada di kelompok yang lainnya. Mereka itu walaupun nampak bersatu, tetapi hakikatnya bercerai berai. Kecintaan bisa mereka kalahkan dengan kepentingan pribadi. Kalau ahlus sunnah wal jamaah, mereka betul-betul menjaga kecintaannya kepada sunnah dan kepada ahlinya. Karena itu termasuk konsekuensi dari berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa illa famal ladzi yadfa'uhu ila at-ta'ni fi ahli sunnah wa ahliha. Ma yadfa'uhu illa annahu dhalun wa yantawi ala zaygin wa syarrin fa hadza min alamatihim. Kata Syekh, apa yang mendorong mereka ahli bidah mencela, membenci ahli sunnah? Tidak ada yang mendorongnya kecuali karena kesesatan yang ada pada diri mereka, karena ada keburukan dan penyimpangan yang ada pada dirinya. Fahadha min alamatihim, dan inilah salah satu dari tanda dan ciri ahlul bidah. Wa hadha min alamati ahli syarr, inilah salah satu ciri dan tanda ahlu syarr, para pembawa kejelekan. Wa alamati ahlil bidah, dan tanda ahlul bidah. Walau qala inni min ahli sunnah fala tusaddiqhu, sekalipun dia mengatakan saya adalah ahlu sunnah, jangan kamu percayai. Li'annahu kadzab, karena dia dusta. Makanya tadi saya katakan mustahil seorang ahlu sunnah dia akan membenci sunnah dan membenci ahlinya. Mustahil ahlu sunnah dia akan membenci sunnah dan membenci para ulamanya. Mustahil seseorang mengatakan dirinya sebagai ahlu sunnah tapi kemudian membenci sunnah dan membenci duat-duat sunnah. Jadi harus berpikir jernih, gunakan akal. Tidak ada yang membenci ulama sunnah, tidak ada yang membenci sunnah, tidak ada yang membenci ahlu sunnah kecuali ahlul bidah. Wa kathirun min haula al-muzayyafin al-kadzabin yaqul laka ana salafi wa huwa kadzab. Banyak orang-orang yang membenci ahlu sunnah, membenci salafiyin, membenci para a'immah, membenci para ulama, yang ternyata mereka kemudian mengatakan saya salafi. Wa huwa kadzab, dia pendusta. Mereka hanyalah rombongan para penipu dan para pendusta. Maqala hadza illa makidah, tidaklah mengatakan seperti itu kecuali hanya makar saja. Persis seperti orang munafik. Seorang munafik mengatakan ana mukmin, ana muslim, saya seorang mukmin, saya seorang muslim. Padahal tidak jujur dalam keimanannya, tidak jujur dalam keislamannya. Jadi jangan tertipu dengan orang yang mengklaim dirinya salafi, dirinya ahlu sunnah, dirinya mengikuti manhaj salaf, kalau pada kenyataannya membenci sunnah, membenci ahli sunnah, membenci para imam-imam sunnah. Seorang munafik kan gak mungkin mengatakan saya kafir, saya munafik, saya membenci Islam. Gak mungkin. Seorang munafik akan mengatakan saya muslim, saya suka sholat, saya suka sedekah, saya suka melakukan ini dan itu. Tapi kita tidak boleh tertipu dengannya. Kenapa? Karena pada kenyataannya dia orang yang memerangi Islam dan membenci umat Islam. Nah, fakathirun minan nas al-an man yaqul ana salafi la tarahu illa yubghidhu ahlal hadith wa yat'anu fihim. Banyak sekarang ini, kata Syekh, orang-orang yang mengatakan saya salafi, tapi kamu lihat dia membenci ahli hadis, membenci ahli sunnah. Kamu lihat dia mencela ahlu sunnah. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Tidak pantas bagi orang yang mengklaim dirinya sebagai salafi, mengikuti manhaj salaf, tapi kemudian membenci ahlul hadis, membenci ahlu sunnah. Ahlul hadis mawjudun walhamdulillah, mawjudun fi Makkah, mawjudun fil Madinah, mawjudun fil Yaman, fil Hind, wa fil Pakistan, wa fi kulli makan. Wa huwa la sillata lahu bi ahlil hadis illa al-harb. Orang-orang yang semacam itu tadi tidak melihat, padahal ahli hadis ada banyak, walhamdulillah, ada di Mekah, ada di Madinah, ada di Yaman, ada di India, ada di Pakistan, ada di semua tempat. Tapi enggak ada hubungannya dia sama sekali dengan ahli hadis, kecuali menyerang, mencela, menjatuhkan. Yuwali ahlal bidah zahiran wa batinan wa yudafi anhum, memberikan loyalitas kepada ahli bidah lahir batin dan bahkan membelanya. Wa yastamitu fid difa' anhum, dan mati-matian membelanya. Fahaula la syakka annahum mubtari'ah walau sammu anfusahum ma sammu, tidak dilakukan lagi bahwa mereka itulah ahlul bidah walaupun mereka menamakan dirinya dengan berbagai macam nama. Wa wasafu anfusahum ma wasafu, dan menyifati dirinya dengan berbagai macam sifat. Fahadihi minal alamati allati tubayyinu halahum, inilah tanda-tanda atau ciri-ciri yang menjelaskan keadaan mereka ahlul bidah. Ya, jadi ada ahlul bidah, ada orang-orang yang mengaku sebagai salafi, mengikuti manhaj salaf, tetapi dalam hal kebenciannya sangat keras kepada ahlus sunnah, menyamai kebencian ahlul bidah kepada ahlus sunnah. Itulah mengapa disebutkan di sini bahwa kecintaan kepada sunnah dan kepada ahlinya menjadi salah satu prinsip mendasar dari manhaj salaf dan termasuk dari keistimewaannya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.